وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم. Maka anda telah mengetahui agama Allah, agama yang Allah mengutus karenanya ya, para rasul dari awal sampai akhir. Alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Itu agama tauhid yang Allah tidak akan menerima agama apapun dari seorang pun selain dari agama ini. Wa arafta ma asbaha ghaliban nasi fihi minal jahli. Dan anda pun mengetahui bahwa manusia, orang-orang jahil tidak mengetahui perkara ini, perkara tauhid ini. Afadaka faidatain. Maka hal ini memberikan faedah kepada anda, dua faedah, atau memberikan kepada anda dua pelajaran. Al-ula, faedah pertama, kata beliau rahimallahu ta'ala, al-farahu bifadlillah wa birahmatihi. Yang pertama adalah bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa rahmatihi, kul bifadlillahi wa birahmatihi falidhalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya dengan itu mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Itu adalah lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Sampai sini dulu. Kemudian wa afadaka aidan al-khaufa al-adhimah. Dan juga pelajaran yang lainnya adalah rasa takut ya, yang besar akan kejahilan atau terperosok dari ketidaktahuan perkara tauhid. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, siapa? Ko. Dinur rusuli. Bita'atihi. Wal khulusi minasyirki wa ahlihi, hadza huwa dinul rusuli wa hadza wal islamu wa amma intisabu ilal islami bil zahiri dunal batini aw intisabi aw intisabu ilaihi bitasmi dunal tizami bi ahkami awil intisabu ilahi ma'artika bi mayunakiduhu wal wasaniyati. Dengerin dulu. Wal wasaniyati aw intisabi, awil alnya itu jangan dikorupsi, awil intisabu ilaihi ma'al jahdi bihaqiqatihi awil intisabu ilaihi duna mualatin. Dengerin dulu makanya, jangan langsung baca. Kalau enggak tahu dengerin dulu, kan udah sering dibilang. Hah? Dengerin dulu sampai jelas, denger baru terusin. Terus. Mualatin. Mual kan, makanya dengerin. Mualatin. Mualatin. Dengerin dulu ya Allah. Niko. Makanya kalau belum pernah dengar kalimatnya, belum tahu, dengerin dulu. Wa mu'adatin, wa mu'adatin, li'a'da'ihi. Dengerin li'a'da'ihi. Sampai saya udah selesai, baru antum ikutin lagi. Jangan langsung nyelonong aja. Terakhir berulang-ulang kak salahnya. Mu'adatin li'a'da'ihi. Mustanah. La yughni. Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa wa dina rusul. Dina rusul. Taib. Dina khobar laisa. Huwanya domir fasal. Kebiasaan ya. Kalau belum tahu kalimatnya, keliru kalimatnya, jangan nyelonong. Dengerin dulu. Hah? Kan akhirnya berulang-berulang lagi kelirunya. Karena enggak dengerin secara sempurna. Itu berulang tuh dari Niko. Ya. Baik. Qala syarih, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dinur rusuli huwa al-islamu. Agama Rasul adalah al-Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadi lahu. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadi lahu, dan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah dalam bentuk apa? Bita'ati, dalam bentuk ketaatan. Wal khulusi minasyirki, dan membebaskan diri dari kesyirikan. Wa ahlihi, dan pelakunya. Artinya maksudnya apa? Khulus min ahli syirik, artinya kita barok, berlepas diri dari pelaku kesyirikan dengan mengkafirkan mereka, tidak mencintai mereka, membenci mereka. Hada huwa dinur rusuli wa hada huwal islamu. Inilah agamanya para rasul, inilah agamanya al-Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, inilah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan pada Ibrahim, pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dan apa yang kalian sembah itu, yang selain Allah itu, kafarna bikum, kami mengingkari, mengkufuri kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawa, sesungguh telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian selama-lamanya. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah Ta'ala semata. Hadha huwa dinur rusul, inilah agama para rasul. Hadha huwa al-islam, inilah Islam. Wa amal intisabu ilal islam fi dhahiri, adapun hanya bersandar kepada Islam secara dhahir, saya muslim, dunal batini, tanpa batin, batinnya ke Islam. Awil intisabu bitasammi, awil intisabu ilaih, atau menisbatkan diri pada Islam dengan penamaan, di KTP-nya muslim faqat saja, dunal tizami li ahkamihi, tanpa ada komitmen untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Awil intisabu ilaihi, namun atau juga bersandar kepada Islam, aku ngaku Islam, artika bima yunakiduhu minasyirki wal wasaniyati, namun terjatuh ke dalam perkara yang membatalkan Islam itu, apakah itu berupa kesyirikan atau wasaniyat, penyembahan terhadap berhala. Awil intisabu ilaihi, atau menisbatkan diri pada Islam, ma'al jahli bihaqiqatihi, namun tidak mengetahui hakikat Islam. Dia mengucap la ilaha illallah, tidak tahu maknanya, tidak tahu kandungannya. Ya, akhirnya terjerembab ke dalam pembatalnya. Awil intisabu ilaihi duna muwalatin li ahlihi, li auliyaihi. Atau dia menisbatkan diri pada Islam, namun tanpa ada berloyalitas kepada orang-orang Islam, kepada wali-wali Islam. Ya. Wa muadatin li a'daihi, dan tanpa ada permusuhan kepada musuh-musuh Islam. Justru terbalik. Ya, yang non muslim dia dukung pro Ahok misalkan. Ya tadbillah, ini muslim apaan kayak begini? Hah? Muslim apaan kayak begini? Hah? Yang mana itu ceritanya kayak begini? Muslim yang benar malah pro orang kafir, apalagi ketika si kafir berhadapan dengan muslim, dia malah pro kafir. Ya tadbillah. Falaisa hadza huwal Islam alladzi ja'at bihi Rasulullah. Maka ini bukanlah Islam yang dibawa oleh para Rasulullah. Innama huwa Islam istilahi. Itu cuma hanya Islam istilah saja, pelabelan saja, mustana, yang dibuat-buat, ya, yang direkayasa saja. La yughni, enggak mencukupi. Wala yanfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan dapat menyelamatkan dia dan tidak bermanfaat untuk dia di sisi Allah kelak subhanahu wa ta'ala. Walaysa huwa dinar rusuli. Itu bukannya agama para rasul. Ya, terus di syarah berikutnya. Siapa lagi yang belum baca? Ihsan, baca Ihsan. Al-Fauzan Habibullah Ta'ala mengenai hal ini, ya, ketika orang-orang tidak mengetahui hakikat tauhid, maka memberikan dua faedah. Yang pertama, kita bergembira dengan karunia Allah karena Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua, adanya ketakutan yang besar terhadap kesyirikan. Kata Syekh, wal jahlu bit tauhid wal jahlu bisyirki, yaitu tidak mengetahui perkara tauhid dan tidak mengetahui perkara kesyirikan. Hadza huwa alladhi awqa'a katsiran minan nas fid dhalal. Maka inilah yang menyebabkan orang terjatuh, terjerumus ke dalam, ke banyak orang terjerumus ke dalam kesesatan. Wa huwa annahum yajhadun at-tauhida, wa huwa yajhadun at-tauhida as-sahiha wa yajhaduna asy-syirka. Yaitu mereka yajhalun, bukan yajhadun, yajhalun, mereka bodoh terhadap perkara tauhid dan mereka pun tidak tahu, bodoh terhadap perkara syirik. Wa yufassiruna kullan minhuma, bahkan mereka mentafsirkan keduanya, tauhid dan syirik, bighairi tafsirihi as-sahih, dengan tafsir, ya, tanpa tafsir yang benar. Hadza huwa alladhi awqa'a katsiran minan nas bil ghalat wal kufri. Inilah yang menyebabkan banyak orang terjatuh ke dalam kekeliruan, kekufuran, wasyirki, kesyirikan, wal bid'ah, kebid'ahan, wal muhdatsat, dan perkara yang diada-adakan, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Wa dzalika bisababi adami ma'rifati ma amarallahu bih. Yang demikian itu disebabkan tidaknya mengetahui apa yang Allah perintahkan min tauhidihi wa ta'atihi, berupa mentauhidkan Allah, mentaati Allah. Wa ma naha anhu minal isyrak, dan apa yang Allah larang berupa kesyirikan. Wa ma'siyatihi, ya, berupa kemaksiatan kepadanya. Wal fal awamu, maka orang awam, mimnya tasdid, orang awam, bukan, ya, bukan wawunya yang tasdid, ya, maka orang awam, la ya'lamu, mereka enggak tahu. Wa ghalibul ulama mukibbuna ala ilmil kalam, dan kebanyakan ulama mereka, ya, ulama syairah, mereka justru tenggelam dalam ilmu kalam wal mantik, dan mantik, ya, alladhi banau alaihi akidatahum, yang dengan itu mereka membangun akidah mereka. Wa huwa la yuhiqqu haqqan wa la yubtilu batilan, yang demikian ini tidak dapat membenarkan yang hak dan membatilkan yang batil. Bal huwa kama qala ba'dul ulama, bahkan ilmu kalam ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la yanfa'u al-ilmu bih wa la yaduru al-jahlu bih. Ya, kita tahu tentang ilmu kalam enggak bermanfaat, kita tidak tahu tentang ilmu kalam enggak bermudarat. Kalau tahu enggak manfaat, kalau bodoh, kalau enggak tahu tentang ilmu kalam enggak mudarat. Baik. Lihat itu dua faedah, apa yang dua faedah tersebut? Abdul. Ya. Baca. Harga. Faidatul ula annaka taqrahu bi fadlillahi haitsu manna 'alaika bi ma'rifatil haqqi min al-batil fa innaha nikmatun 'azimatun qurima minha al-kathiru min al-khalqi qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un wa qadallahi wa al-islam wa rahmatuhu ya qur'an falyafrahu farahu syukrin wa kirafun bin ni'mati fal farahu bi fadlillahi masyru'un bi annahu syukrun lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'mati tawhidi wa ma'rifati syirki wa hadihi ni'matun idha wuqifta laha fa innahu qad jama'a laka al khayra kullahu al farahu bin ni'mati masyru'un amma farahu al manhi anhu fa huwa al farahu bi dunya kama qala ta'ala wa farihu bil hayati dunya wa ma hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Fa farahu bid dunya wa hutamuha majmumun amma farahu bid dini wa farahu bil ilmi an nafi'i fa hadha mashru'un bi anna allaha amaru bi. Wa faidatu tsaniyatu annaka idza arafta at-tawhid as-sahih wa arafta asy-syirka al-qabih fa inna dhalika yufiduka al-khawfa an taqa'a fima waqa'a fihi katsirun minan nasi bil mukhalafati bi hadzal asri wal wuqu'i bi syirki wa anta la tadri fala ta'manu ala nafsika minal fitnati fala ta'man la'nya la nahya jasim fala ta'man ala nafsika minal fitnati fala tabtarra bi amalika aw bi fahmika walakin qul la hawla wa la quwwata illa billah was'alillaha as-sabata fa inna ibrahima al-khalila alladhi a'tahu wa huwa min al-ilmi wal yaqini ma lam yati ghayrahu illa nabiyyan yaqulu wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas fa ibrahimu lam yatman ala nafsihi al-fitnata ma'a ilmihi wa yaqinihi wa huwa alladhi kassara al-aslama biyadihi wa ulqiya fin nari bisababi dhalika wa ma hadza yakhafu ala nafsihi min al-fitnati fala taqtarru bi yawmika wa ta'man ala nafsika min al-fitnati walakin kun daiman ala hadari min al-fitnati wa alla tazilla bika al-qadama wa taqtarru al-qadamu wa la tazilla bika al-qadamu al-qadamu wa taqtarru bi syai'in yakunu sababan lihalakika wa dolalika fa inna ba'dal mabrurina al-yawma yakulu inna nasa tajawazu marhalata al-jahli wal-bidaiyyati wa saru musaktifina wa'ina la yutasawwaru ayya'udu bil-wataniyyati aw nakwan min hadal kalami al-faridi ولم يفتن لبادة الأضرحة التي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية ولم ينظر فيما وصل إليه كثير من الناس من الجهل بالتوحيد. نعم. طيب بارك الله فيك. Ya. Kata Syekh, al-fa'idatul ula, faedah yang kita dapatkan dari banyaknya orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini, barakallahu fik, annaka tafrahu bi fadlillah, Anda bergembira dengan karunia Allah ini. Ya. Anda bergembira. Haitsu manna 'alaika bi ma'rifatil haqq. Ketika Allah menganugerahkan kepada Anda pengetahuan akan kebenaran, minal batil, mana yang benar, mana yang batil. Fa innaha ni'matun 'azimatun, maka ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah nikmat yang besar. Ya barakallahu fiik. Kemudian wa hurrima minha al-kathiru min al-khalq, padahal banyak orang diharamkan oleh Allah, dicegah oleh Allah untuk mengetahui hal ini. Mereka tumbuh hidup dalam keadaan tidak mengetahui perkara la ilaha illallah. Ya. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia dari Allah. Apa karunia Allah? Al-Quran. Turunnya Al-Quran, syariatnya. Nah, taib. Falyafrahu. Ya, wa rahmati wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Ya. Wa khairun mimma yajma'un. Maka itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, dari harta dunia yang mereka kumpulkan. Allah Ta'ala berfirman, kemudian wa fadlullahi wal Islam. Fadlullah, Islam. Para ulama yang lain menerangkan Al-Quran. Para ulama yang lain menerangkan syariat Islam. Itu enggak ada yang bertentangan. Wa rahmatuhu wal Quran. Sedangkan rahmatnya adalah Al-Quran. Ini enggak ada yang bertentangan. Falyafrahu, maka dengan Islam dan Quran maka hendaknya mereka berbahagia. Farahu syukrin, dengan kegembiraan karena bersyukur. Wa'tirafun bi ni'matin, dan mengakui nikmat tersebut. Wal farhu bi fadlillahi masyru'un, maka bergembira karena karunia Allah adalah sesuatu hal yang disyariatkan. Yannahu syukrun lillah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala ni'mati tauhid, atas nikmat tauhid. Wa ma'rifati syirki, dan juga karena sudah mengetahui kesyirikan. Wa hadihi ni'matun, dan inal nikmat idha wukifta laha, jika Anda diberikan taufik atas nikmat tersebut. Fa inna qad jumi'a laka, maka berarti telah dihimpun untuk Anda al khairu kulluh, semua kebaikan. Fal farahu bi ni'matihi bi ni'mati masyru'un, maka bergembira dengan kenikmatan dari Allah itu adalah disyariatkan. Wa mal farahu min manhi anhu fa huwa fal farahu bi dunya, adapun gembira karena sesuatu yang dilarang, semisal gembira karena dunia, maka enggak boleh. Ya, Allah taala berfirman, fa farihu bil hayatid dunya. Wamal hayatud dunya illa fil akhirati. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa matah. Mereka bergembira ya dengan dunia, dan tidaklah dunia itu jika di akhirat kecuali hanya mata. Ya. Mata apa? Barang aja. Ya, banda kalau bahasa Bekasi. Ya. Cuman gara-gara barang segitu aja dia senang. Wal farah bid dunya khutamuha bil farah, wal farah bil batil Taib. Bergembira dengan dunia dan khutamuha dan rongsokannya. Ya. Wal farahu bil batil, bergembira dengan kebatilan. Kama qala ta'ala fi ahlil batil, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang ahlul batil, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di kelompoknya. Madmumun, maka ini tercela. Wa amal farahu biddin, adapun gembira dengan agama. Wal farahu bil ilmin nafi', bergembira dengan ilmu agama yang bermanfaat. Hada masru'un, maka ini disyariatkan. Ya, kalau ini yang disyariatkan. Lian Allah Ta'ala amara bih, karena Allah yang memerintahkannya. Al-fa'izatu tsaniyah, ini yang kedua. Ketika banyak manusia tidak paham hal ini, dapat faedah kita. Yang faedah pertama, kita bergembira. Yang kedua, annaka idza arafta tauhidas sahiha. Kalau Anda sudah mengetahui tauhid yang sahih, wa arafta syirka al-qabiha, Anda pun sudah mengetahui perkara kesyirikan yang tercela. Ya, fa inna dzalika yufiduka al-khauf. Maka hal ini akan memberikan ya pelajaran bagi Anda, al-khauf, untuk takut. Antaqa'a fima waqa'a fihi, takut terjerumus, Anda terjerumus ke tempat yang mereka telah terjerumus, minan nas, dari kalangan orang-orang itu. Bil mukhalafati li hadzal asli, dengan menyelisihi ya asas atau landasan ini. Wal wuqu' fi syirki, dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa anta la tadri, dalam keadaan Anda tidak pak tahu. Fala ta'man ala nafsik, maka janganlah Anda merasa aman atas diri Anda sendiri. Minal fitnati, dari segala macam fitnah. Fala taqtarra bi amalik, jangan tertipu dengan banyaknya amal Anda. Maka Ibrahim alaihi salam khalilullah alladhi a'tahu Allahu minal ilmi wal yakin, yang Allah berikan ilmu dan keyakinan pada Ibrahim. Ma lam yu'ta ghairah, yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Nabi Ibrahim ternyata berdoa. Wa junubani wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jagalah aku, jauhkanlah diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Naam barakallahu fikum. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, mereka telah banyak menyesatkan manusia. Mana lagi tadi? Fa Ibrahim lam ya'man. Wan Ibrahim lam ya'man ala nafsi. Ya, al-fitnata. Nabi Ibrahim, beliau tidak mengkhawatirkan fitnah itu pada diri beliau sendiri. Ya, ma ilmihi wa tayakunihi, bersamaan dengan hal itu karena ilmunya beliau, keyakinan beliau. Wa huwa alladhi kassaral asnam. Namun beliaulah yang menghancurkan patung-patung. Biadih, dengan tangan kanan beliau. Wa alqahu wa ulqiya finnar. Dan dia pun dilemparkan ke api. Bisa babidarik, dengan sebab perbuatan beliau tadi. Wa ma hada, namun walaupun demikian, ya khafu ala nafsihi minal fitnah. Nabi Ibrahim takut, ya takut terkena fitnah. Terkena fitnah, maka beliau berdoa demikian. Fala taqtar rabbi amalik. Ya, maka jangan tertipu dengan amal Anda. Wa ta'man ala nafsik minal fitnah, dan Anda merasa aman dari fitnah, ya. Karena Anda melihat diri Anda udah merasa aman, udah kokoh, udah segala macam. Fala taqtarra bi amalika wa ta'man ala nafsik minal fitnah. Janganlah Anda jangan tertipu merasa aman ya dengan fitnah ini. Walakin kun daiman ala hadarin minal fitnah. Ya, namun jadilah terus-menerus orang yang waspada dari fitnah. Ya, bi antazila bika alqadamu, yaitu dengan ketika kaki tidak tergelincir ya, ke dalam penyimpangan. Wataqtarrubih bisyai'in, dan menipu dengan suatu hal. Yakunu sababan lihalakihi, maka ini menjadi sebab kebinasaannya. Wadolarihi, kesesatannya. Fa'inna ba'dol maghrubina, karena sebagian orang-orang yang maghrubin ya, orang-orang yang tertipu, al-yawma, hari ini, yaqulun, mereka menyatakan, inna nas tajawazu marhalat al-jahli, orang-orang sekarang telah melewati ya marhalah, tahapan kebodohan. Ya, wal bida'iyah, mereka sekarang sudah intelek, wa saru musakkifin. Mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang berwawasan. Ya. Wa'in. Ya. Yang dia mereka itu adalah orang-orang yang melek. Yang apa namanya? Yang sigap. La yatasawwaru ay ya'udu lil wasaniyah. Yang enggak bisa di yang tidak mungkin, yang enggak bisa dibayangkan, mereka bisa balik lagi ke penyembahan berhala. Ya, na'udzubillah kalau ada pemikiran seperti ini. Allahu min hadhihi al-kalimati al-farighi. Ya, atau dari beberapa kalimat yang omong kosong ini. Ya, walam yuftin li ibadatil adrihati. Mereka pun tidak menyadari terjerumus ke dalam peribadatan kepada pusara allati tantashiru fi katsirin minal bidad, yang tersebar di banyak negeri al-islamiyah. Walam yanzur fi ma wasala ilaih, dan mereka tidak melihat kepada perkara yang mereka sampai situ. Katsirun minan nas, dan banyak orang yang tidak melihat hal ini. Minal jahli bi tauhid, dikarenakan karena kebodohan dalam tauhid. Nah, azan jam berapa? Hah? 12 kurang. Udah masuk belum? Udah. Udah. Udah cukup dulu deh. Subhanallah wa bihamdihi, syadallah ila dan tasawwur.